Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio yang baru on air beberapa hari yang lalu ya, melalui 1476 AM ataupun melalui streaming ataupun YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, dan pemirsa Surau TV di Padang. Alhamdulillah kita kembali berjumpa setelah libur sekian lama karena urusan teknis. Materi yang kita bahas sekarang adalah kafratu ahlinnar, betapa banyaknya jumlah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kesimpulan orang yang amat sangat banyak masuk ke dalam neraka diambil dari banyak ayat dan juga banyak hadis yang sahih. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah banyak orang yang beriman kepada Allah sekalipun kamu sangat menginginkannya. Kita ingin sebanyak mungkin manusia beriman, maka kita dakwah. Tapi Allah menyatakan tidak banyak yang beriman. Kalau tak banyak yang beriman, berarti lebih banyak yang tidak berimannya. Juga dalam surah Saba ayat 20 Allah berfirman, وَلَقَدَ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah, Iblis telah membuktikan kebenaran dari sangkaannya, dari dugaannya. Dugaan Iblis atau keyakinan Iblis adalah sedikit manusia yang bersyukur, sedikit manusia yang beriman. Kata Iblis, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Karena engkau ya Allah telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, aku akan duduk di tengah jalan yang lurus untuk menghalangi mereka, untuk menghalangi manusia. Jadi manusia yang menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus, mau bertekad ibadah, amal soleh, kebaikan, Iblis duduk di tengah jalan menghalangi. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Lalu aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Kebanyakan manusia kufur. Ini keyakinan Iblis, tekad Iblis, dan sudah dibuktikan. Apa kata Allah? Dugaan Iblis benar, tekad Iblis terbukti. Allah berfirman, وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. Kata Allah, iblis telah membuktikan kebenaran dari tekadnya, dari keyakinannya. Fattaba'uhu, maka manusia mengikuti iblis. Kebanyakan manusia mengikuti iblis illa fariqan minal mu'minin, kecuali sedikit golongan orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak mengikuti iblis alhamdulillah yahdikumullahu yuslihu balakum. Yang tidak mengikuti iblis hanya sedikit. Kebanyakan menjadi pengikut iblis laknatullahi alaih. Dalam surah Sad ayat 85 Allah berfirman, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ketika iblis dialog dengan Allah dan iblis bertekad menyesatkan sebanyak mungkin manusia, Allah menyatakan, aku akan memenuhi jahannam dengan kamu, hei iblis, dan orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan manusia semuanya. Jadi neraka jahannam yang amat sangat luas, jahannam itu luas sekali. Jahannam itu kapasitasnya besar, ya dalam, ya luas, ya penghuninya besar-besar. Itu akan penuh oleh orang yang akan masuk. Oleh karena itulah, maka ini menunjukkan bahwa penghuni neraka amat sangat banyak. Karena apa? Karena jauh lebih banyak manusia yang durhaka kepada Allah. Mana yang lebih banyak, yang muslim atau non muslim di dunia ini? Non muslim di Indonesia iya mayoritas tapi di dunia tetap minoritas. Di dunia jauh lebih banyak orang kafir dengan beragam agamanya. Di Amerika, di Eropa yang nomor satu adalah ateis, yang tidak beragama, tidak bertuhan. Terus yang keduanya barulah orang-orang Nasrani, ya. Baru yang ketiga baru kaum muslimin. Jadi gabungan seluruh orang yang non muslim jauh lebih banyak daripada orang Islam. Yang non muslim itu dipastikan kalau mereka mati dalam keadaan demikian masuk neraka. Nah, di kalangan orang muslim apakah pasti masuk surga semuanya? Belum tentu, ya. Walaupun pada akhirnya nanti semua masuk surga yang muslim. Segede apapun dosanya, sekecil apapun keimanannya, pasti masuk surga. Tapi harus kemana dulu? Ke neraka dulu, ya. Juga lebih banyaknya orang yang ingkar daripada orang yang beriman terlihat dari dakwah yang dilakukan para nabi dan para rasul. Ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut, dakwah sudah. Ada nabi yang hanya memiliki 1-2 pengikut. Ada nabi yang pengikutnya di bawah 10 orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, uridat alayyal umam faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt wan nabiyyu wa ma'ahu rajul war rajulan wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu berupa wahyu. Wallahu a'lam bagaimana cara Allah memperlihatkan umat-umat terdahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah diberi gambaran seperti layar TV yang hanya terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umat-umat terdahulu, atau bagaimana? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Cuma kata Nabi alaihi salatu wasallam, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Maka aku melihat ada nabi yang hanya diikuti oleh Ruhaito. Ruhait itu kelompok kecil yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Sedangkan sisanya kafir, ingkar, memusuhi nabi tersebut. Ada juga nabi yang aku lihat hanya diikuti oleh 1 dan 2 orang saja. Ngingintil we 2 orang itu tanya. Selebihnya kafir, menentang, memusuhi, memerangi. Bahkan aku melihat ada seorang nabi yang tidak memiliki satupun pengikut, termasuk istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya tidak beriman kepada nabi ini. Jangan dikatakan, oh nabi-nabi yang tadi teh gagal total dalam dakwahnya. Enggak. Sebab keberhasilan suatu dakwah tidak dilihat dari sedikit dan banyaknya pengikut. Tidak. Tapi sejauh mana dakwah yang dilakukan itu di atas cara dan isi penyampaian yang benar. Asal caranya benar, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan rambu yang telah Allah tetapkan, on the track, tetap di atas jalur, di atas rel, ya. Mau ada atau tidak ada pengikut, selama itu dilakukan secara benar, kemudian bersungguh-sungguh dengan niat yang tulus, yang ikhlas, itu berhasil. Tanpa melihat berapa orang pengikutnya, walaupun tidak memiliki pengikut, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, semuanya sudah sukses, sudah berhasil dalam dakwahnya, walaupun tidak memiliki pengikut. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, berapa lama beliau berdakwah? Nyaris 1000 tahun. Hampir 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Berapa orang pengikutnya? Hanya 12 orang. Bayangkan, apakah beliau gagal? Enggak. Beliau berhasil. Hanya pengikutnya amat sangat sedikit, ya. Adapun kalau pengikut banyak, tapi cara dakwah yang dilakukannya itu banyak yang keliru, yang salah, yang menyimpang, dengan melakukan cara-cara yang diharamkan, dengan umpamanya mengadopsi cara dakwah orang kafir, orang ahli fasik dan seterusnya, sehingga orang-orang banyak senang, pengikutnya banyak. Ini tetap gatot. Apa gatot teh? Gagal total. Walaupun pengikutnya banyak, karena apa? Salah cara. Dicampur dengan sesuatu yang haram agar menarik, dengan musik, dengan nyanyian, dengan tarian, dengan segala macam yang melanggar aturan syariat, ya. Jadi dulu ada nabi yang sama sekali tidak ada pengikut, atau 1-2 orang, atau sedikit orang, menunjukkan umumnya umat yang didakwahi ingkar, kafir, sampai akhir dari perjuangan kehidupan para nabi tersebut. Oleh karena itu tidak heran kalau manusia jauh lebih banyak yang masuk ke dalam neraka daripada yang masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulullah, bahwa Allah berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Kata Allah, hai Adam. Kata Adam, bahasa kitanya kulan, labbaik wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu dengan sepenuh kebahagiaan. wal khairu fi yadaik, dan seluruh kebaikan ada di kedua tanganmu ya Allah. Itu kata Adam alaihi salatu wassalam. Thumma yaqul, lalu Allah berfirman, akhrij bi'san nar. Kata Allah, keluarkan dari umatmu delegasi neraka atau komunitas ahli neraka. Kata Adam, wa ma bi'tsun nar, apa komunitas ahli neraka itu wahai Allah? Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1000 orang masukkan ke dalam neraka 999 orang. Jadi 1 berbanding 999, dari 1000 orang anak-anak Adam. 1 orang masuk surga, 999 masuk ke dalam neraka. Perbandingannya jauh. Fadzaka hina yashibu shaghir wa tadau kulli dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid fastadda dhalika alaihim. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, hal itu terjadi ketika anak-anak kecil mendadak beruban, dan setiap wanita yang sedang mengandung keguguran melahirkan apa yang dikandungnya, dan kau melihat manusia seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah yang sangat dahsyat. Maka sangat beratlah hal ini atas para sahabat. Jadi Nabi SAW mengemukakan hal itu di hadapan para sahabat. Mendengar itu uluh gening, yang masuk surga di kalangan umatnya teh 1 berbanding dari 1000 orang, hanya 1 masuk surga, sisanya masuk neraka. Berat bagi sahabat. Mereka mikir di kalangan sahabat aja sararoleh gitu ya, soleh-soleh, hanya 1 yang ke surga, 999 masuk neraka. Wah, berat atau sangat sedikit harapan masuk surga. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, ayyuna dzalikar rajul, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita 1 orang yang masuk surga itu? Karena 999 masuk neraka, yang 1 yang selamat itu siapa? Menjawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan sahabat itu mengisyaratkan kekhawatiran. Khawatir dirinya celaka, khawatir dirinya masuk 999 yang masuk neraka itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, abshiru, berbahagialah kalian, optimislah kalian, tenang, jangan khawatir gitu. Kenapa? Fa inna mi ya'juj wa ma'juj alfan wa minkum rajulun. Karena dari kalangan ya'juj dan ma'juj ada 1000 orang, 1 orang dari kalian. Jadi yang masuk neraka itu adalah komunitas siapa? Kelompok siapa? Ya'juj dan ma'juj. Kita sering membahas siapa Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada belum sekarang? Sudah. Dari zaman Baheula juga ya. Dari zaman siapa raja, siapa namanya yang mengisolir mereka? Dzulqarnain. Dalam surah Al-Kahfi ya, bagian terakhir dari surah tersebut ada kisah Dzulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sudah ada. Cuma masih terapa? Terkurung di suatu tempat, jangan dicari ya tempat itu. Mereka berusaha menggali untuk bisa keluar. Sekarang belum keluar, tapi nanti di akhir zaman akan keluar. Keluarnya itu setelah zaman terburuknya Dajjal laknatullahi alaih. Keluarnya itu ketika setelah turunnya Nabiullah Isa, lalu Nabiullah Isa membunuh siapa? Dajjal. Dan ketika Nabi Isa masih hidup, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Jumlahnya amat sangat banyak, tak terhitung. Mereka banyak, kuat, jahat. Tak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Tak ada satupun yang bisa membendung mereka. Semua makhluk hidup yang mereka temui dibunuh semuanya. Sampai Nabi Isa dan pengikutnya pun harus apa? Menyingkir ke gunung-gunung untuk menghindari mereka. Banyak sekali. Mungkin nanti kita akan bahas, atau sudah dulu ya kita bahas ketika menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi 1000 orang dari Ya'juj dan Ma'juj, 1 orang dari kalian. Maka berkatalah selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu thulutha ahlil jannah." Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, aku berharap kalian ini menjadi sepertiga penghuni surga. Sepertiga itu banyak apa sedikit? Lumayan. Maka berkatalah perawi hadis ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, "Fahamidnallaha wa kabarna." Maka kami kemudian bertahmid dan bertakbir. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi sepertiga dari surga terdiri dari kaum muslimin. Tidak sampai di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan optimisme yang lebih lagi. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu syatra ahlil jannah." Aku sangat berharap, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, aku sangat berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Setengah penghuni surga itu kaum muslimin. Lalu beliau menyatakan, ya, "Inna mithlakum fil umam kamithli sya'aratil bayda fi jildi thawril aswad." Sesungguhnya perumpamaan kalian dibanding umat-umat terdahulu tak ubahnya seperti segunduk bulu-bulu putih di atas kulit sapi yang warna dasarnya hitam. Ada sapi, bulunya warnanya hitam, tapi ada beberapa gunduk yang warnanya putih. Nah, lebih banyak yang hitamnya daripada yang putihnya. Itulah perbandingan umat Islam dibanding umat-umat terdahulu. Jadi umat Islam sedikit dibanding umat-umat terdahulu, ya. Termasuk zaman Kiwari, tapi agamanya mengikuti agama orang terdahulu. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, itu kan orang-orang terdahulu ya. Dan itu lebih banyak daripada orang Islam ini. Orang Islam sedikit, ya. Oleh karena itu di kalangan umat-umat terdahulu ada yang masuk surga? Ya ada. Pengikut setia para nabi terdahulu masuk surga. Banyak mereka. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah penghuni surga adalah umat Islam. Walaupun umat Islam minoritas dibanding jumlah seluruh manusia. Dan ini menjadi dalil bahwa manusia jauh lebih banyak yang ke neraka daripada yang ke surga. Ya. Sampai-sampai perbandingannya juga 1 berbanding 1000 seperti yang diterangkan tadi. Dan ini menunjukkan bahwa penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Ada lagi hadis yang sedikit berbeda maknanya. Tapi hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, kalau ini dari Abu Hurairah. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri, perbandingan penghuni surga dan penghuni neraka 1:1000. Kalau dalam hadis dari Abu Hurairah 1:100. Sebagaimana diterangkan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yud'a yaumal qiyamah Adam fatara'a dzurriyyatahu fayuqal hadza abukum Adam fayaqul labaik wa sa'daik fayaqul akhrij bi'sa jahannam min dzurriyyatika fayaqul ya rabbi kam ukhrij fayaqul akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in faqalu ya rasulullah idza akhadha minna min kulli mi'atin tis'ah wa tis'un fa madza yabqa minna qal inna ummati fil umam kasyaratil baydha fi thawdil aswad. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Dipanggil Adam, lalu diperlihatkanlah di hadapan seluruh manusia turunan Adam. Manusia semuanya turunan Adam. Tidak ada manusia yang bukan turunan Adam. Lalu Allah berfirman, ini adalah bapak kalian Adam, di hadapan manusia dipanggillah Adam. Adam lalu menyahut, labaik wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan sepenuh kebahagiaanku. Lalu Allah menyatakan, akhrij bi'sa jahannam min dzurriyyatika. Kata Allah, panggil atau keluarkan dari komunitasmu, dari anak-anak turunanmu, delegasi jahannam, komunitas jahannam. Kata Adam, ya Allah, berapa banyak yang harus aku keluarkan? Kata Allah, keluarkan dari setiap 100 orang 99 pisahkan dari anak turunanmu, masukkan ke dalam neraka. Dari 100 orang 99. Jadi 1:100 kalau ini kan. Kalau yang tadi 1:1000. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau dari 100 orang hanya satu orang yang selamat, famada ya bukabina, sisanya gimana ya Allah? Berarti hanya satu yang ke surga, 99 ke neraka. Khawatir para sahabat, disangkanya 1:100 itu dari kalangan para sahabat. Lalu Nabi menjelaskan, sesungguhnya umatku dibanding umat-umat terdahulu taubahnya seperti jumlah bulu putih yang berada di atas kulit sapi hitam. Jadi hanya sedikit. Oleh karena itulah, maka jangan khawatir bahwa kalian akan lebih banyak ke neraka daripada ke surga. Enggak. Perbandingan bahwa neraka lebih banyak penghuninya daripada surga, maknanya dari seluruh manusia, dari seluruh anak-anak Adam. Dari sinilah maka timbul optimisme dan besar harapan para sahabat untuk masuk ke dalam surga, ya. Dan inilah yang disebut dengan sebutan roja. Roja itu artinya harapan. Inilah dua perbedaan antara hadis tadi Abu Sa'id dengan Abu Hurairah. Dan dua-duanya sahih. Timbul pertanyaan, mana atuh yang benar? Yang benar itu 1:1000 atau 1:100. Padahal dua-duanya sahih. Dijawab oleh para ulama, dua-duanya benar. Karena dua-duanya sahih. Tapi sedikit berbeda makna, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menyatakan bahwa anna Ya'juj wa Ma'juj dzukiru fi hadis Abi Sa'id duna hadis Abi Hurairah, wa yumkinu an yuqal anna al-ahadits al-ula tata'allaqu bil khalqi ajma'in, fa idza ju'ilat nisbatu ma yadkhulun nar ila ma yadkhul jannah bi'tibaril umam jami'an takunu nisbah alaf. Berapa alaf deh? 1000 berbanding 1. Wa yakunu hadis Bukhari al-akhir muni mubayyinan nisbata mayadkhulun nar min hadhil ummah duna siwa. Kata Imam Ibnu Hajar, sesungguhnya hadis Abu Sa'id al-Khudri yang menyatakan 1:1000 menyebut Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu dua komunitas, dua kelompok manusia dengan jumlah yang amat sangat banyak, saking banyaknya dan kuat dan jahat. Enggak ada satupun yang bisa menghadang mereka, menghalangi mereka, apalagi mengalahkan mereka. Tidak ada. Saking banyaknya, sehingga saking banyaknya rombongan awal Ya'juj dan Ma'juj melalui lautan Tibris. Lautan Tibris itu lautan yang airnya apa? Tidak asin. Airnya apa tidak asin itu namanya? Tawar, bisa diminum. Umumnya lautan kan airnya apa? Asin ya. Ini tidak asin. Maka Ya'juj dan Ma'juj melewati lautan itu, diminumlah air itu oleh rombongan pertama, habis sampai kering sehingga rombongan berikutnya enggak kebagian. Bayangkan, ini menunjukkan apa? Banyak sekali ya, banyak jumlah mereka itu, tidak ada yang bisa menghadang mereka. Nah, dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri disebut Ya'juj dan Ma'juj, sehingga 1:1000 itu di apa namanya termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Mereka semuanya ke neraka. Satu orang dari kalangan kaum muslimin, 1000 orang dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tidak menyebut Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau tanpa Ya'juj dan Ma'juj, yang akan masuk surga 1:100. Kalau dengan Ya'juj dan Ma'juj, yang akan masuk surga 1:1000. Maka kedua hadis itu sama sekali tidak saling bertolak belakang, tapi mendudukan pada makna masing-masing, seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walhasil bahwa penghuni neraka amat sangat banyak, lebih banyak dibanding penghuni surga. Timbul pertanyaan, apa sih rahasia dibalik banyaknya para ahli neraka, jumlah mereka? Apa alasannya, apa hikmahnya, apa rahasianya? Setidaknya ada beberapa poin, beberapa alasan kenapa penghuni neraka lebih banyak jumlahnya daripada penghuni surga. Alasan ini akan kita bahas Senin depan. Sekarang tinggal 15 menit lagi waktu yang tersisa. Cukup penjelasan ini sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab bagi para pendengar dan juga para pemirsa. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 81-1227-1476. Ada pertanyaan sebentar Ustaz dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dari hamba Allah di Cimahi. Alhamdulillah. Pertanyaan, apakah dukhon akan terjadi di bulan Ramadan tahun ini? Ada Ustaz yang memprediksi begitu Ustaz kata. Apa? Dukhon. Dukhon. Iya. Iya, barakallahu fi. Dukhon artinya asap. Dan munculnya dukhon termasuk salah satu tanda besar dari hari kiamat. Itu materi kita bulan lalu di mana? Di Pusdai, ya, bukan bulan lalu, mungkin dua bulan yang lalu. Kita sudah terangkan itu akan terjadi, dijelaskan oleh Al-Quranul Karim sebagai salah satu tanda, diantara tanda besar dari hari kiamat. Dan itu terjadi setelah berlalunya zaman Dajjal, berlalunya zaman Nabi Isa, berlalunya zaman Ya'juj dan Ma'juj. Dan dukhon ini bukan hanya terjadi di satu tempat saja, tapi seluruh dunia. Ya, diprediksi akan terjadi Ramadan ini. Dari mana prediksi itu? Dajjal aja belum keluar, Nabi Isa belum turun, ya. Adapun kalau apa yang terjadi di Kalimantan, apa di Sulawesi sekarang? Riau, Pekanbaru. Ini mah terjadi tiap tahunnya. Yang durukan itu hanya di sana, di kita enggak ada. Ya. Kasihan para penduduk di daerah Sumatera, kadang di Kalimantan. Tiap tahun ada pembalakan lahan baru di hutan-hutan sana dibakar, selalu terjadi sampai-sampai sid asapnya sampai ke negeri jirannya, sampai ke negeri mana itu, ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura mungkin, dan mereka protes. Tapi selalu terjadi, ya. Bukan itu, itu memang dukhon. Apa arti dukhon? Asap. Tapi bukan itu, ya. Karena dukhon yang akan terjadi sebagai tanda besar dari hari kiamat terjadinya seluruh dunia. Oleh karena itulah prediksi tersebut tidak didasarkan kepada nas. Itu masalah yang gaib, enggak perlu diprediksi-prediksilah. Perkara yang gaib jangan diterka-terka, ya. Dajjal aja belum turun, dia belum muncul, Nabi Isa belum turun, Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Bahkan beberapa tanda besar sebelum keluarnya Dajjal juga belum terjadi. Kita sudah terangkan Dajjal itu keluar karena kaum muslimin di dunia ini sudah tidak ada lagi lawan yang sepadan. Nanti akan tegak al-khilafah al-manhajin nubuwah, kekhalifahan yang berdiri tegak di atas manhaj nubuwah. Imam Mahdi muncul memimpin kaum muslimin sehingga seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Selain muslim itu menjadi kafir zimmi, ya, dikuasai di bawah kekuasaan kaum muslimin. Enggak ada lawan lagi. Baru muncul Dajjal, ya. Dan sebelum muncul Dajjal, 3 tahun sebelum turunnya Dajjal, langit menahan sepertiga dari curah hujannya dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Kering. 2 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan 2/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 2/3 dari tumbuhan. Tambah kering lagi. 1 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan seluruh curah hujannya dan bumi menahan seluruh tumbuhannya. Enggak ada satu tetes pun air. Gak ada satupun tumbuhan rumput yang tumbuh. Pohon-pohon semuanya mati, kering, kerontang. Kemarau sangat menyengat, ya. Orang-orang kelaparan, kehausan. Setahun setelah itu berlalu, barulah keluar Dajjal membawa air dan api. Yang kelihatan air, padahal api. Yang kelihatan seperti api, padahal sebenarnya air ditawarkan ke manusia. Bayangkan, di saat manusia amat sangat butuh air, Dajjal menawarkan air yang segar. Siapa yang meminumnya pasti akan menjadi apa? Pengikutnya. Nah, seperti itu. Itu belum terjadi. Ramadan sekitar setahun lagi. Ya, enggak kurang, kita sekitar 10 bulan lagi ya. Ya, sekitar. Ya. Jadi prediksi itu, memprediksi perkara gaib, tidak didasarkan pada dalil apapun yang bisa diterima. Dari akal, dalil nakal. Nas tidak ada, Quran, hadis tidak ada. Prediksi akal, akal gak bisa digunakan untuk prediksi perkara yang gaib, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Cianjur, pendengar radio SKN Al-Bayan di Cianjur, dari Abu Abdillah. Bismillah Ustaz, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa banyak wanita yang masuk neraka. Apakah benar Ustaz? Iya. Wanita kebanyakan menjadi penghuni neraka, atau dengan kata lain, penduduk neraka kebanyakan para wanita. Benarkah? Benar. Nanti kita juga akan sampai pada pembahasan itu. Nanti pertemuan yang akan datang kita hanya akan membahas rahasia banyaknya penghuni neraka. Setelah itu baru kita membahas umumnya penghuni neraka adalah para wanita. Iya, nas hadisnya ada banyak sahih. Nanti kita akan jelaskan pada waktunya ya. Tapi yang jelas benar bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para mak-mak. Wallahu'alam. Nanti akan kita jelaskan detailnya. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang pertanyaan datang dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Lewi Gajah. Ustaz, apakah sekarang sudah ada orang di surga atau neraka Ustaz? Iya, barakallahu fik. Apa sudah ada orang di surga? Ada. Siapa mereka? Bidadari surga dan wildan. Siapa wildan teh? Pelayan-pelayan di surga. Bidadari surga sudah ada, pelayan di surga sudah ada. Tapi manusia yang pernah hidup di dunia, walaupun pasti akan ke surga, belum ke surga. Ada enggak manusia yang pasti ke surga? Ya adalah. Siapa? Minimal para nabi, para rasul, dan beberapa sahabat yang sudah diberikan pernyataan melalui wahyu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai calon ahli surga, yang jelas para khulafaur rasyidin dan beberapa sahabat yang oleh nabi dikatakan pasti ke surga. Mereka belum berada di surga. Kita sudah terangkan bahwa manusia seusai mati masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Golongan pertama, para nabi, para rasul, mereka ada di mana? Di Ar-Rafiqul A'la. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mau meninggal, beliau menyatakan Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, aku lebih memilih Ar-Rafiqul A'la. Nabi ditawari, kamu itu mau hidup lagi beberapa saat lagi di dunia, ya, dengan kemuliaan tentu saja, atau kau mati sekarang dan beralih ke Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la adalah satu tempat di alam kubur yang dikhususkan untuk para nabi, para rasul. Beliau lebih memilih Ar-Rafiqul A'la. Kedua, para syuhada itu akan menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam kelompok syuhada. Nikmat. Ketiga, orang mukmin yang soleh tapi tidak syahid, mereka akan menjelma menjadi burung hijau dan bergelantungan di pohon-pohon surga. Bedanya kalau ini hanya bergelantungan, kalau para syuhada apa? Terbang kian kemari. Enak mana? Ya, enak yang terbang kian kemari ya. Tapi bergelayutan di pohon surga, wah gak ada bandingannya di dunia ini. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat, orang mukmin yang ahli maksiat. Dia muslim tapi juga banyak dosanya. Mungkin dia mabuk, berjudi, berzina, mencuri dan seterusnya. Ada muslim yang begitu? Ada muslim tapi mabuk? Ada banyak. Ada muslim tapi berzina? Ada. Ada muslim tapi main judi? Ada. Rata-rata kalau di Indonesia, kalau umpah ada pemabuk, coba ke diskotik. Razia, lihat KTP-nya. Kebanyakan agamanya apa? Islam. Ya. Yang kerja di sana suka sholat? Suka sholat. Ada musholat mungkin. Wallahu alam tapi. Ya. Boleh enggak sholat di sana? Enggak boleh, haram. Sholat di tempat prostitusi, sholat tempat yang begitu enggak boleh, walaupun ada musholat. Saya enggak tahu apakah ada musholat atau tidaknya, wallahu alam. Dan enggak ingin tahulah. Nah, jadi banyak mereka melakukan semua dosa itu, padahal mereka muslim. Dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Mereka mungkin suka sholat, walaupun belang betong, atau mungkin rajin sholatnya. Tapi dipastikan orang itu sholatnya gak mungkin bisa benar dan khusyuk gak. Karena dosa-dosanya terlalu besar. Dosa ini yang menghalangi orang untuk ibadah secara khusyuk, untuk ibadah secara benar. Yang bukan pelaku dosa besar aja sholatnya hesenya khusyuknya. Kita umpama, kita tidak judi, tidak mabuk, tidak zina, tidak mencuri, tidak melakukan dosa-dosa besar. Tapi ayat kita yang dosa besar yang mungkin kita lakukan apa? Ghibah. Jangan dikira kecil itu. Dusta. Jangan dikira kecil itu ya. Su'udhon. Jangan dikira kecil itu semua terlarang dalam Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, melanggarnya adalah dosa besar. Jadi jangan dibayangkan dosa besar itu seperti mabuk, zina, judi, membunuh, mencuri. Iya, itu betul. Itu dosa-dosa besar. Tapi ada yang dianggap enteng padahal dosa besar. Contohnya bohong, bergibah, namimah, suudzon. Itu besar dosanya. Dan yang lebih dahsyat lagi, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar daripada merampok dan mencuri dan membunuh lo. Lebih besar daripada berjudi ataupun mabuk lo. Meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat merampas hak siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada muslim tapi dosanya besar. Di alam kubur mereka memperoleh azab kubur. Ini kelompok keempat, mukmin yang berdosa besar. Mereka memperoleh azab kubur. Jenisnya tergantung jenis dosanya. Jenis azabnya tergantung jenis dosanya. Kelompok kelima, orang non-muslim, orang kafir, mereka pun memperoleh azab kubur dengan kadar yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Ini lima kelompok manusia di alam kubur. Semuanya sebelum kiamat tidak ada yang ke surga. Begitu kiamat terjadi, siapa yang pertama kali mengetuk pintu surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kiamat terjadi, enggak ada manusia yang masuk ke dalam surga di kalangan manusia yang pernah hidup di dunia, termasuk para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah ada manusia di surga, yaitu siapa tadi? Bidadari surga dan Wildan, Wildan. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain ya. Ini ada pendengar dari Tarbiyah Sunnah di ujung Berung, Ustaz, menanyakan tentang di mana sekarang Nabi Isa, apakah di surga atau di mana katanya? Di mana Nabi Isa? Di langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Pernah enggak Nabi Isa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah. Beliau berada di langit ketiga. Ketika Nabi ngapain? Mi'raj ke sana, ya. Tidak di surga. Sekali lagi, belum ada orang yang pernah hidup di dunia lalu ke surga, belum ada, ya. Tapi ada di langit yang ketiga. Nabi Isa ada di sana berdasarkan isyarat umum dari Al-Qur'an bal rafa'ahu Allahu ilaihi, dan berdasarkan keterangan hadis tentang mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa di langit ketiga, ya. Ada di sana. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.